Terlupa. Ya udah, kalau gitu ya cepet waktunya, kita langsung berdoa aja, mudah-mudahan semuanya lancar, nggak hujan, sehat semua ya. Tapi udah pada ganteng-ganteng kan lagi-lagi nih. Ya, jujur dua kali. Jujur. Ya udah. Berdoa. Menurut kabar yang berdari kita masing-masing, berdoa mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih buat semuanya. Mulai. Yuk. Dari Ekspres Jakarta Pusat. Abah dari Cikampek nih, tim Cikampek. Ada di mana? Di mana? Ya, kalau kita sih jujur aja seneng banget ya, bangga ya bisa ikut terlibat di video klip band yang paling kita seneng juga. Seneng banget bisa terlibat di dalam video klip Cipek. Itu kita bisa diungkapkan dengan kata-kata dan dengan apa-apalah pokoknya. Buat Cipek semoga jadi band tetap nomor satu sekarang. Amin. Semoga Tipek makin jadi band ska nomor 1 di Indonesia, makin solid. Tipek makin sukses, videoclipnya juga bagus, makin kompak juga sama ekspresinya. Ya, makin sukses lagi lah kedepannya supaya biar bisa lanjut album yang selanjutnya. Semoga lebih baik. Lebih baik. Terus lebih kompak dan fansnya lebih banyak. Amin. Kedepannya ya. Kedepannya makin sukses. Amin. Amin. Amin. Amin. Album selanjutnya. Nah, itu dia. Tetap berjaya di musik ska Indonesia. Amin. Buat X-Fan semoga makin banyak, makin kompak selalu dan juga makin solid ya. Buat X-Fan tuh kita orang semua biar pada kompak. Pokoknya mah maju terus, pantang mundur lah. X-Fan dan keluarganya aman.